Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila di wajah ada minyak ketika mau berwudu, apakah harus dihilangkan terlebih dahulu? Minyak alami loh ya, bukan minyak goreng yang disiram ke wajah, bukan. Maka memang betul di antara yang menyebabkan nanti ada kan syarat-syarat wudu itu ada 10. Ada 10, salah satunya tidak boleh ada zat yang menahan masuknya air ke dalam kulit, di antaranya minyak. Tapi yang dimaksudkan minyak di sini adalah minyak yang padat, minyak yang keras. Seperti apa? Mentega. Jadi mentega taruh di muka, maka wudu itu enggak sah. Kenapa mentega? Mencegah masuknya air ke dalam kulit. Tapi kalau minyak-minyak alami, minyak yang wajah itu enggak perlu dihilangkan. Kenapa? Karena minyak itu juga menyerap airnya. Buktinya apa? Buktinya kalau ente wudu muka berminyak, bersolar kata orang dah bletong dah. Kalau ente wudu jadi hilang, kasar lagi. Artinya apa? Minyaknya hilang, airnya masuk ke dalam kulit itu. Jadi di antara yang menyebabkan wudu itu tidak sah, tidak boleh ada zat yang menyebabkan terhalangnya air masuk ke dalam kulit. Dulu sudah pernah ana bahas. Kalau minyak wajah itu tidak, sehingga tidak perlu jadi hilangkan. Langsung wudu aja. Sudah sah. Kalau yang lain contoh kecuali ini misalnya tip atau oli. Oli itu kan air enggak masuk. Tip air di muka coret enggak ada. Wudu itu harus dihilangkan dulu. Kutik. Kutik itu menghalang masuknya air di kuku itu. Apa kuku harus wajib kena air juga? Wajib. Maka yang punya kutik-kutik itu dihilangkanlah. Agar apa? Agar bisa sholat wudhu. Kalau orang pakai kutik itu nampak, dia itu menampakkan dirinya enggak pernah sholat. Wallahu a'lam.